Suara petir memecah bumi saat ku terima kabar itu. Kota kembang kini menangis lagi. Hujan air mata kebanggaanku, bunganya kota kembang, pergi berpulang menghadap yang kuasa. Sudah suratan takdir tak dapat dihindari, sadarlah kita semua. See you.